PKI komunis tidak boleh ada di Indonesia, sedangkan agama selain Islam diperbolehkan, padahal kedua pemahaman mereka tidak sesuai Islam. Ya, karena ya, keputusan negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah ya, pemerintah Indonesia mensahkan ya, ada 6 keyakinan yang boleh hidup di Indonesia. Selain Islam, ada Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Iya. Jadi itu keputusan pemerintah Republik Indonesia. Kalau di dalam pemerintahan Islam, mereka diminta untuk memeluk Islam, kalau tidak, membayar jizyah. Wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas yaitulah keputusan pemerintah Republik Indonesia. Siapakah tokoh-tokoh komunis Indonesia sekarang? Tokoh-tokoh komunis Indonesia sekarang belum menampakkan. Ya, karena apa? Kalau dia menyatakan saya orang komunis, berarti ditangkap. Karena apa? Karena Indonesia masih memberlakukan undang-undang yang melarang seluruh paham ideologi komunisme, leninisme, marxisme. Itu. Jadi kalau mengaku saya orang komunis, ya ditangkap. Itu. Ya. Masih adakah Syiah dan ISIS di dunia Indonesia ini, maksudnya di Indonesia ada ya. Syiah ada, bahkan jadi anggota DPR pusat, ada yang jadi polisi, ada yang jadi angkatan udara. Syiah ya. ISIS ya, ada di Indonesia dengan jaringannya siapa? Abu Bakar, Ba'asyir dan ke bawahnya. Wah, ini pertanyaannya berat-berat semua. Ada masalah presiden segala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini masalah politis. Kita tidak memasuki ke wilayah itu. Yang kita upayakan adalah membimbing umat untuk menaati hal-hal yang ma'ruf dari apa yang diperintahkan oleh waliul amr. Ya, kita membimbing umat untuk ya, menaati ya, pemimpin kita, penguasa kita dalam hal yang ma'ruf. Adapun hal yang mengatakan bahwasanya fulan ini begini, fulan itu begitu, selama tidak ada fakta, selama tidak ada bukti ya, maka kita tidak boleh untuk menduga-duga. Kita tidak boleh menduga-duga. Ya. Jangan pakai ilmu UAG. Utak-atik gatuk. Ya. Oh, lihat ini fotonya sama ini. Lihat, mirip kan? Ya, kalau masalah foto, banyak yang mirip. Ya, apalagi kalau fotonya dilihat dari belakang, mirip semua, rambutnya hitam. Ya. Jadi kita tidak boleh membangun sesuatu dengan prasangka, don. Ya. Kita harus membangun sesuatu dengan sikap ilmiah. Ya. Sesuatu dengan sikap ilmiah, ada dasarnya. Ya. Kalau menuduh Aidit itu PKI, ya berani kita katakan. Karena apa? Karena memang dia ketuanya, kan begitu. Ya. Ya. DNID itu PKI. Ya. Kenapa? Ya karena dia ketuanya. Ya. Ya. Itu. Letkol Untung itu adalah orang yang menculik para jenderal. Iya, dia komandannya. Nah. Bukti dan saksi ada. dan keputusan itu sudah diputuskan melalui proses peradilan, ya, melalui proses pengadilan, ya. Jadi kenapa misalnya kok ada ceritanya jenderal ini dibunuhnya begini, itu terbukti di pengadilan. Di pengadilan saksi-saksi itu bercerita, ya. Nah, ini sehingga dari kesaksian-kesaksian yang bercerita ditulis kemudian menjadi fakta sejarah, yang kemudian pemerintah kita mengeluarkan buku terkait dengan pemberontakan G30 SPKI dengan latar belakang tujuannya dan lain sebagainya, ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Itu pemerintah mengeluarkan sendiri. Dari mana data itu dikumpulkan? Dari pengadilan. Ketika proses pengadilan terhadap para pelaku, ya, pelaku pemberontakan itu, ya, para pelaku G30 SPKI. Dari pengadilan dicatat, ya. Nah, ini kan berarti kesaksian yang dicatat. Dari bukti-bukti di pengadilan, buktinya ada. Ya. Membunuh senjatanya mana? Ini senjatanya. Diakui oleh pemilik, diakui oleh pemegang senjatanya dan seterusnya. Korbannya juga ada, jelas diakui. Ya. Nah, ini adalah fakta sejarah yang tidak mungkin diingkari. Ya. Sehingga kalau kita mengatakan fulan PKI, ini memang ada dasarnya. Ada buktinya secara ilmiah. Gitu. Sehingga kita menyikapi PKI ini memang tidak boleh, ya, hidup di negara kita karena memang kenyataannya dia selalu membuat makar di, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana kalau kita sekarang menemui ada mantan PKI tapi sekarang rajin sholatnya, ibadahnya? Ya sudah, mudah-mudahan dia menjadi orang yang bertobat, ya kan? Menjadi orang yang bertobat, ya. Mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dia datang rajin ke masjid, kemudian rajin ibadah, ya, kita lihat dohirnya, kita dukung. Jangan kemudian kita ungkit-ungkit terus dasar PKI misalnya. Jangan, ya, orang sudah apa namanya bertobat dan nampak dari sikap dan perilakunya, ya, bahkan dia setelah bertobat itu menentang terhadap pemahaman ideologi komunis misalnya, ya. Secara lahir pun kita melihat rajin ke masjid, taklim dan lain sebagainya misalnya, ya. Itu harus kita, ya, tidak boleh kemudian kita terus memberikan tuduhan, ya. Harus kita jaga orang-orang yang seperti itu agar taubatnya terus, ya, bisa berlangsung sampai akhir hayat dalam keadaan ia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita inginkan, ya. Kalau misalnya masih ada, ya, orang-orang yang dulu terlibat misalnya, ya, PKI, ya, kita tuntun supaya kembali ke jalan yang benar, ya, kembali di atas al-haq, ya. Tapi mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan banyak yang tidak bisa saya jawab karena terkait dengan masalah-masalah yang ini, ya, terkait masalah politik dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.